Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, halaman 24 pertanyaan nomor 31. Seperti itu. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Min ayyil jihati yunzalul mayyitu ila qabri? Dari arah mana jenazah itu diturunkan ke kubur? Al-jawab, beliau menjawab, minal jihatil mutayassirah, dari arah yang mudah. Yang paling mudah itu yang dipilih. Lakin ba'dul ulama qalu yusannu min indi rijlaihi. Hanya saja sebagian ulama mereka mengatakan disunahkan dari arah kaki. Wa ba'dul ulama yaqul yusannu minal amam. Sebagian ulama yang lain mengatakan disunahkan dari arah kepala, dari arah depan. Wal amru fi hadza wasi'un, tetapi masalah ini yaitu dari arah mana jenazah itu diturunkan ke kubur termasuk perkara yang wasi', yang luas, longgar. Nah, saya lupa membaca catatan terkait tentang hal ini. Nah, insyaallah besok saya sampaikan. Karena dhabatnya dhabat Alkitab. Qala su'ila rahimahullah, mah taib, atau ada yang bawa nih fotokopian? Lupa, itu sudah fotokopi. Siapa Mubarak yang belum marahnya? Biar kita bacakan hadisnya secara lengkap. Sini sebutkan ya juzu idkhalul mayyit ala ma tayassar, walakin al afdal an yudkhala min qibali rijlail qabri liqauli Abdullah bin Yazid kama fil bab. Jadi cara memasukkan jenazah memang yang paling mudah, tetapi yang afdal dimasukkan dari arah kaki. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid hadis Abi Ishaq. Saya berdasarkan hadis Abdullah bin Yazid, salah seorang sahabat. Ditulis nomor hadisnya Abu Dawud 3211. Hadis Abdullah bin Yazid Abu Dawud 3211. Rijaluhu rijalu syaikhain wa Abu Ishaq rawa anhu Syu'bah fa umina min tadlisihi wallahu alam. Abu Ishaq As-Sabi'i yang meriwayatkan dari beliau adalah al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, sehingga selamat dari tadlis. Karena Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah telah memberikan nas, beliau tidak akan meriwayatkan dari Abu Ishaq yang riwayat-riwayat tadlis. Wallahu alam bisawab. Sehingga hadis ini sahih. Kata Abu Ishaq rahimahullah, salah seorang tabi'in, anna Abdullah bin Yazid adkhala al-mayyita min qibali rijal qabri. Bahwa Abdullah bin Yazid, salah seorang sahabat, beliau masukkan jenazah dari arah kaki kubur. Memasukkan jenazah dari arah kaki kubur. Wa qala hadza minas sunnah. Setelah itu beliau memberikan keterangan, yang saya lakukan ini atau perbuatan ini termasuk sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam ilmu mustalah, athar yang disebutkan oleh sahabat hadza minas sunnah dihukumi apa ya kawan? Dihukumi marfu ya. Dihukumi marfu karena disandarkan dan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Wallahu alam bisawab. Nah, ada keterangan dari Syekh Al-Albani tentang hal ini, insyaallah kita bawakan pada kesempatan yang lain insyaallah. Tayyib. Wallahu alam bisawab. Mafhum insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.